kita akan terus bahagia. Tapi sayang, kelukaan masih berpanjangan sehingga tak dapat dirawat. Apa gunanya untuk kita menyesal semua kerangan kesilapan dirimu? Andai kau setia tanpa menyakitiku, tentu tiada. Padamu, tidakkah kau sayang?